macet biasa. Mau alasan lembur, takut gak jujur, alasan meeting gak penting. Suara handphone berbunyi berulang kali, membuat rusak suasana. Aku gak pulang, aku gak pulang. Malam ini ku gak mau pulang. Aku gak pulang, aku gak pulang. Ku belum pengen pulang. Mau bilang belajar, kok kurang ajar. Ngerjain tugas gak jelas. Ngurus organisasi, kok kurang seksi. Ke rumah guru gak perlu. Suara handphone berbunyi berulang kali, membuat rusak suasana. Aku gak pulang, aku gak pulang. Malam ini ku gak mau pulang. Aku gak pulang, aku gak pulang. Ku belum pengen pulang.